Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama. Halaman pertama. Kita mulai dari halaman pertama. Coba kita harakati bersama sekarang. Halaman pertama sudah nggih? Matan Jurumiyah yang kita baca karya Imam Ibnu Ajurrum Abu Abdullah Muhammad bin Ajurrum As-Sinhaji rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala anwa'ul kalam. Apa arti anwa? Jenis al-kalam, kalam, kata, gitu. Yang dimaksud di situ. Qala rahimahullah, ini enggak perlu diharokati kalau begitu, sudah dihafalkan. Al-kalamu, lanjut. Wal-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Kan baru sampai di situ, cukup. Kita artikan sekarang al-kalam. Al-kalam itu sebuah istilah ya. Tidak perlu diterjemahkan. Huwa adalah al-lafzu lafaz, al-murakkab murakkab, al-mufid mufid, bil wad'i bil wad'i. Yang dimaksud dengan lafaz itu apa? Terucap. Ini pelan-pelan aja enggak ada masalah daripada ngebut-ngebut, benjut. Iya kan? Karena banyak anak-anak dan banyak pemuda, jadi enggak boleh ngebut, ngebut. Hati-hati. Al-lafzula lafaz. Apa artinya lafaz? Diucapkan, ada suaranya gitu ya. Jadi selama tidak diucapkan belum masuk dalam pengertian kalam. Masih dalam bentuk tulisan, isyarat, rambu-rambu atau yang lain itu masih belum dikatakan apa al kalam. Al murakkab, apa artinya al murakkab? Tersusun minimal dari dua kata. Itu pun harus mufid. Apa artinya mufid? Dapat difahami dengan baik. Bil wad'i, menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk dikatakan atau disebut kalam dalam bahasa kita kalimat sempurna, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu harus terdiri dari empat, tersusun dari empat ya. Syarat terpenuhi yang pertama lafadz, murakkab, mufid dan bil wadi'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Wa aqsamuhu apa artinya dan jenisnya? Yang dimaksudnya itu apakah kata? Jenis kata menurut bahasa apa? Arab. Jenis kata dalam bahasa Arab thalathatun. Tiga. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf, itu pun ja'a lima'nan. Apa artinya ja'a? Datang. Lima'nan untuk sebuah makna, artinya huruf itu mempunyai makna, bukan huruf hijaiyah atau huruf yang dieja, tetapi huruf yang memiliki makna. Ada isim, fi'il dan huruf. Selanjutnya fal ismu yu'rafu. Apa artinya fal ismu yu'rafu? Isim dapat dikenali, diketahui atau dibedakan dengan bil khafdhi. Khafd. Apa artinya khafd? Kasrah. Letak kasrah di mana? Di akhir. Artinya setiap kata yang diakhiri kasrah statusnya isim. Itu tanda pertama. Tanda kedua wat tanwin. Yang kedua tanwin an in un. Di mana letaknya tanwin? Di akhir. Artinya setiap kata yang di akhirnya ada tanwin an in un, maka statusnya isim. Wa dukhulil alifi wal lam. Apa artinya dukhul? Masuk. Alif dan lam. Di mana letaknya alif lam ini? Di awal atau di depan. Bisa juga disebut dengan al, begitu nggih. Alif lam atau al, baik syamsiah maupun qamariah. Artinya setiap kata yang diawali al, di depannya al bait asy-syams dan yang lainnya, statusnya isim. Wa hurufil khafdhi, dimasuki huruf khafat. Huruf khafat nama lainnya huruf jar. Huruf jar ada berapa di sini? 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Artinya setiap kata yang sebelumnya secara langsung tidak ada apa penghalang dan tidak ada apa yang memisahkan, sebelumnya ada satu dari huruf jar, maka kata yang letak setelahnya, yang letaknya setelah itu, statusnya sebagai apa? Isim. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, dan alam. Kita lanjutkan. Huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah, ada berapa huruf? 3. Pertama wawu, kedua ba, ketiga ta. Ini statusnya sama dengan huruf jar, artinya isim yang letaknya setelah huruf qasam. Majrur. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala, wal fi'lu yu'rafu bi qad wassin wasawfa wa ta'i ta'nidhis sakinah. Kita terjemahkan wal fi'lu, apa artinya wal fi'lu? Dan fi'il, yu'rafu, dikenali, diketahui, dibedakan, bi, dengan, satu, qad, dua, sin, tiga, saufa, empat, tak ta'nith as-sakinah. Cukup sampai di situ. Sebelumnya kita mempelajari tanda-tanda isim. Selanjutnya sekarang tanda-tanda fi'il. Ringkasnya fi'il itu apa? Kata kerja. Itu ringkas sekali. Ringkasnya fi'il adalah kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa dikenali dengan adanya beberapa tanda. Tanda-tanda fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab jumlahnya pun banyak. Tetapi yang disebutkan Ibnu Ajurrum kali ini ada berapa? 4. Sama juga seperti isim, tanda-tanda isim jumlahnya sangat banyak, tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum ada berapa? 9. Tanda-tanda isim yang disebutkan Ibnu Ajurrum ada berapa? 4. Kok 12 jadinya? Kok banyak, Pak Dadang? Tanda isim, Pak Dadang, yang disebutkan Ibnu Ajurrum ada berapa? 4. Khafat, tanwin, al, dan huruf jer. 4. Arbaatun. Artinya apa, Pak Mariana? Arbaatun. Sudah mampu. Untuk teman-teman dan peserta yang baru bergabung, arbaatun itu kalau kita terjemahkan kan 4. Khusus buat Pak Mariana artinya kamu cantik. Ceritanya seperti apa? Tanya ke Pak Mariana. Jadi arbaatun itu artinya kamu cantik. Oh ya, harus terus seluruh. Jangan ya. Kita lanjutkan. Jadi tanda isim itu banyak, tapi yang disebutkan Ibnu Ajurrum dalam kitab ini berapa? 4. Tanda fiil pun banyak, tetapi yang disebutkan Ibnu Ajurrum dalam kitab ini juga 4. Apa saja? Yang pertama qad, 2 sin, 3 saufa, 4 ta'nits. Secara letak sekarang, qad, sin, dan saufa letaknya di depan fiil. Saya ulangi kembali, qad, sin, dan saufa letaknya di depan fiil. Ta, ta'nith, sakinah letaknya di mana? Di akhir. Ta, ta'nith. Ta yang menunjukkan ta'nith. Ta'nith itu mu'annath, perempuan. As-sakinah sukun. Jadi bentuk ta, ta'nith, sakinah itu ta disukun. Sebentar lagi. Tenang saja. Iya. Iya kan, Mas Dada? Mas Dadang aja yang bisa mumet kok. Iya. Enggak, tadi Mas Dadang aja yang bisa mumet. Yang bisa mumet Mas Dadang. Bukan koma, yang bisa aja mumet kok enggak. Yang Mas Dadang aja yang bisa mumet. Bisa mumet enggak, Mas Dadang? Oh, sakit. Sekarang sedang mumet ini. Oke. Cukup insyaallah pertemuan hari ini untuk kata kerja fiil, kita perjelas besok dan kita perluas insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.